Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayuhal ladhina amanu attaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti' illaha wa rasulahu faqad faza fawzan adhima. Sadaqallahu al-adhim. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah SWT, marilah di dalam majlis yang mulia ini senantiasa kita hadirkan perasaan dalam hati kita bahwa kita adalah hambanya Allah SWT. Hamba itu tidak punya apa-apa. Seorang hamba dirinya milik tuannya, hidupnya milik tuannya. Segala sesuatu bukan milik dia, akan tetapi milik tuannya. Demikianlah hari muliakan Allah Ta'ala, hendaklah senantiasa dalam hati kita perasaan bahwa kita adalah hamba daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Diri kita adalah milik Allah, hidup kita adalah milik Allah, waktu kita adalah milik Allah. Tidak ada yang kita miliki dalam kehidupan di dunia ini. Semua adalah milik Dia, Zat yang Maha Agung, Zat yang Maha Kuasa, Zat yang Maha Perkasa, Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bila kita berjalan ada perasaan aku adalah hambanya Allah. Bila di rumah ada perasaan aku adalah hambanya Allah. Di tengah-tengah keramaian senantiasa dalam hati kita ada perasaan aku adalah hambanya Allah. Dimanapun kita berada, Allah Subhanahu Wa Ta'ala adalah Tuhan kita. Dialah Khalik, Zat yang Maha Pencipta. Dari ujung rambut, ujung kuku yang ada dalam jasad kita, ini bukan dari ibu dan bapak kita, akan tetapi daripada Allah SWT. Ibu itu makhluknya Allah. Bayi yang ada dalam perutnya ibu itu juga makhluknya Allah. Bukan makhluknya ibu, hari mulia. Makhluknya siapa? Allah. Seorang ibu dan bapak tidak ada kuasa untuk melahirkan anaknya sesuai dengan keinginan dia. Aku ingin anak yang cantik, bibirnya merah, pipinya kemerah-merahan, hidungnya mancung, matanya lebar, rambutnya gelombang, lahir-lahir anaknya hitam. Dan memang bapaknya hitam, hari mulia. Kita tidak bisa memesan kepada pengantin-pengantin baru, aku pesan kepadamu anak laki-laki model 2015. Gak bisa, hari mulia. Ingin anak laki-laki keluar perempuan lagi, kemudian hamil lagi dia. Istrinya sudah bilang, "Bang, kelihatannya ini laki-laki, Bang, nendangnya keras sekali," katanya. Lahir perempuan lagi, hari mulia. Lahir perempuan lagi, kemudian hamil lagi. Coba-coba, siapa tahu nanti lahir laki-laki. Lahir perempuan lagi. Allah. Karena laki-laki perempuan ini bukan maunya ibu dan bapak hari mulia. Mau siapa hari mulia? Allah. Allah yang punya kehendak. Allah telah menciptakan manusia. Khalaqal insana min solsolin kal fakhar. Allah telah menciptakan manusia di mana dia tercipta bahan bakunya seperti bahan baku tembikar. Bahan bakunya kuali, genteng dan batu bata. Kita ini tercipta dari tanah, hari mulia. Karena itu tanah dikatakan ibu pertiwi katanya. Karena kita ini dari tanah. Dari sari patinya tanah. Walaqad khalaqnal insana min solsolin kal fakhar. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Dari sari patinya tanah. Tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Kemudian dari sari pati tanah itu berubah menjadi nutfah dan kemudian ditempatkan di tempat yang kokoh. Tsumma khalaqnan nutfata 'alaqatan wa khalaqnal 'alaqata mudghatan wa khalaqnal mudghata idoma wa khalaqnal idoma lahma tsumma ansa'nahu khalqan akhar. Dari nutfah itu kemudian berubah menjadi segumpal darah. Segumpal darah itu kemudian berubah menjadi segumpal daging. Segumpal daging itu kemudian berubah menjadi tulang-tulang belulang. Tulang-tulang belulang itu kemudian diselimuti dengan daging. Tsumma ansa'nahu khalqan akhar. Kemudian dia kemudian tercipta makhluk yang lain. Jadi bayi. Siapa yang menciptakan dari mulia? Allah. Segumpal darah itu menjadi segumpal daging. Segumpal daging menjadi tulang-tulang belulang. Kemudian diselimuti dengan daging. Kemudian menjadi bayi. Kemudian ditiupkan roh ke dalamnya. Kemudian terjadi kehidupan. Setelah 4 bulan ada detak jantung di rahimnya ibu. 9 bulan 10 hari kemudian lahir jantung bayi. Segumpal daging itu kemudian menangis dari mulia. Menangis. Tersenyum. Marah. Siapa ini semua yang buat? Allah. Keluar dari perutnya ibu dalam keadaan lemah. Ukhrijuhum min buduni ummahatikum la ta'lamuna syai'ah. Keluar dari rahimnya ibu tidak tahu apa-apa. Kemudian diberi penglihatan, diberi pendengaran, diberi pemikiran. Tapi kemudian dia yang lemah kemudian kuat, dia yang bodoh kemudian pandai itu kemudian menentang kepada Tuhannya. Dia tidak menyadari bahwa dulu dialah dari setetes air yang hina. Dia tidak menyadari bahwa dulu dia lemah. Dia tidak menyadari bahwa dulu dia ini bodoh, kemudian dipandaikan oleh Allah. Tidak tahu bahasa, kemudian diberi kepandaian oleh Allah. Tapi kemudian setelah dewasa, jadi Fir'aun, jadi Namrud, jadi Qarun. Na'udzubillah, hari mulia. Qalilan ma tashkurun. Sedikit sekali yang bersyukur. Kebanyakan kufur ini manusia. Dari 7 miliar penduduk dunia, kurang lebih cuma 1,5 miliar yang kenal dengan Allah. Dari 1,5 miliar yang kenal dengan Allah, yang sholat berapa banyak hari mulia? Dari yang sholat itu, yang lurus betul berapa itu? Sudah sholat kadang-kadang beletok saja sukanya. Suka berbohong juga. Allah Akbar. Sudah sholat dahinya itu, batuknya itu loh, ditempelkan di tuah tanah, di mana tanah itu tempat ginjaknya kaki, kepalanya ditempelkan di tanah. Tapi begitu diangkat merasa juga masih sombong. Ini kebanyakan manusia. La ilaha illallah. Hari muliakan Allah Subhanahu wa taala, perasaan kehambaan mesti ada dalam diri kita. Nikut senihi, aku tidak punya apa-apa. Aku tidak punya apa-apa. Diriku bukan milikku, hidupku bukan milikku, anakku bukan milikku. Wong diriku saja bukan milikku, apalagi rumah, sawah dan ladang. Apalagi jabatan yang sekarang sudah diincar sama kanan kiri anak buahku ini, sudah ngincar jabatanku ini. Kapan ini kepala kita lengser ini, kapan ini? Gitu kok ngaku-ngaku ini jabatanku, ini kekuasaanku. Hari mulia. Kita tidak punya apa-apa. Aku tidak punya apa-apa. Nafas kita ini bukan milik kita. Kedipan mata kita bukan milik kita, hari mulia. Kalau Allah tidak mengizinkan mata kita berkedip, tidak bisa berkedip. Kalau Allah tidak mengizinkan hidung kita untuk menarik, paru-paru kita menarik udara, apakah kita bisa menarik udara dan menghembuskan udara? Tidak bisa. Kalau Allah tidak menghendaki jantung kita berdetak, darah kita bergerak, apakah kita bisa hidup? Tidak bisa. Kita tidak ada kuasa dengan diri kita. Dengan diri kita saja kita tidak ada kuasa, bagaimana kita merasa kuasa dengan orang lain? Kita tidak kuasa dengan datangnya tua. Dulu masih muda, sehat, rambut hitam. Sekarang sudah keluar rambut putihnya. Siapa yang bisa menahan rambut putih tidak keluar dari kepala kita? Siapa yang bisa menahan datangnya tua? Siapa yang bisa menahan datangnya sakit? Diri kita tidak bisa. Dokter spesialis pun sakit, dari mulia. Dokter spesialis plus ahli herbal. Sudah tambah spesialis dokter umum, ditambah ahli apa? Herbal. Telah meninggal dunia. Terakhirnya apa? Telah meninggal dunia. La ilaha illallah. Coba siapa yang berkuasa? Tidak ada yang berkuasa. Yang kuasa cuma satu saja. Siapa yang mulia? Allah. Allah yang kuasa. Makhluk tidak ada kuasa. Diri kita tidak ada kuasa. Mata kita mau tahan untuk tidak ngantuk saja tidak bisa, hari mulia. Siapa yang kuasa, hari mulia? Allah. Amerika tidak ada kuasa. Jerman, Jepang, Rusia, Cina, India, Indonesia tidak ada kuasa. Raja-raja tidak ada kuasa. Mana Brawijaya? Mana Gajah Mada? Hayam Wuruk? Raden Patah Sultan Agung? Mana? Tidak ada. Sudah menjadi debu-debu di tanah penguburan mereka. Mengikut sendiri, aku tidak punya apa-apa. Orang paling kaya di dunia ini, hari mulia, akhirnya punya tanah 2 meter kali 2 meter. Orang paling kaya itu akhirnya tanahnya 2 meter atau 1 meter setengah itu. Itulah kapling dia. Walaupun sekarang punya tanah sertifikat tak tumpuk, akhirnya 2 meter kali 1 meter. Raja-raja, masya Allah, jabatan tertinggi katanya raja. Kalau sudah mau jadi raja, akhirnya jadi apa? Almarhum. Sultan Iskandar Zulkarnain telah meninggal dunia. Dia telah berpesan kepada keluarganya, bila kematian telah menjemput aku, maka bawalah jenazahku keliling kota dan keluarkan tanganku di luar keranda, katanya. Maka keluarganya bertanya, wahai Tuan Raja, mengapa harus dibawa keliling kota dan tangan dikeluarkan di luar keranda dalam keadaan tangan terbuka? Maka Zulkarnain berkata, aku ingin memberitahu kepada manusia seluruh dunia bahwa Raja Besar Iskandar Zulkarnain mati tidak bawa apa-apa. Hari muliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tidak punya apa-apa dan tidak ada yang memiliki kita kecuali Allah. Kita bukan milik istri kita, hari mulia. Kita bukan miliknya perusahaan. Kita bukan miliknya temboro. Kita bukan miliknya pemerintah Republik Indonesia. Kita ini bukan milik sawah dan ladang kita. Kita bukan milik toko-toko kita, bukan. Kita milik siapa? Allah. Innallaha astara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah telah membeli diri dan harta orang-orang beriman dengan surga. Diri kita bukan milik kita, harta kita bukan milik kita. Sudah kita jual kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita adalah hambanya Allah, hari mulia. Syekh Imam Al-Faruq Yasir Hindi dulu berkata, derajat tertinggi bagi seseorang itu adalah derajat kehambaan. Kalau seseorang itu dalam hatinya tidak ada rasa kehambaan, dikhawatirkan akan datang rasa ketuanan. Kalau tidak rasa kehambaan, datang rasa apa? Ketuanan. Menawi mboten enten rasa kawula dipun khawatiraken badhe dugi rasa ndoro. Tuan. Kalau sudah tuan itu kadangnya merasa memiliki nggonku iki wekku iki. Mesti dimuliakan wong tuan kok. Nanti kalau dibiarkan hari mulia bukan rakyat, hanya tuan tapi Tuhan. Rumongso jadi pangeran. Rumongso jadi Gusti Allah. Seperti Fir'aun, la anatu alai dia katakan, ana rabbukumul a'la. Aku adalah Rabbmu yang tinggi. Hadihi tajri, hadihi anharu tajri min tahti. Ini sungai ini mengalir di bawah perintahku. Ini sungai Nil ini mengalir di bawah perintahku. Aku adalah pemeliharamu yang tinggi. Aku rohmu yang tinggi. Aku menghidupkan, aku matikan. Namrud dia berkata, aku menghidupkan, aku matikan. Pengawal, keluarkan tahanan. Dua tahanan dikeluarkan. Dia bilang, kamu hidup, kamu mati. Yang ditunjuk mati, penggal lehernya. Kamu mati toh? Nah, mati dia. Yang hidup, kamu hidup. Kemudian Ibrahim dia katakan, Tuhanku adalah dia yang menerbitkan matahari sebelah timur dan menenggelamkan matahari sebelah barat. Coba kamu sekarang terbitkan matahari sebelah barat. Nah, Namrud tidak bisa apa-apa. Ngaku-ngaku saja di hari mulia. La ilaha illallah. Hari muliakan Allah SWT, Allah melihat kita, Allah bersama kita, Allah menolong kita, Allah merahmati kita. 24 jam. Junaid al-Baghdadi diajari oleh pamannya, Le, kalau kamu mau tidur, rasakan dalam hatimu, Allah melihat aku, Allah bersama aku, Allah menolong aku, Allah merahmati aku. Rasakan itu dalam hatimu. Ini kata pamannya kepada Junaid al-Baghdadi. Umurnya baru 4 tahun, 5 tahun, masih kecil. Ternyata ini bukan hanya pelajaran anak kecil, hari mulia. Anak-anak tua seperti kita ini perlu juga, hari mulia. Walaupun sudah agak terlambat, tidak apa-apa daripada tidak sama sekali. Allah melihat aku, Allah bersama aku, Allah menolong aku, Allah merahmati aku. Bagaimana? Insya Allah yang mulia. Bagaimana? Allah melihat aku, Allah bersama aku, Allah menolong aku, Allah merahmati aku. Terus dalam hati kita, Allah melihat aku, Allah bersama aku, Allah menolong aku, Allah merahmati aku, Allah melihat aku, Allah bersama aku. Di mana kamu berada, Allah melihat kamu. Walaupun kamu di dalam gua, Allah melihat kamu. Kalau ada dua orang, maka yang ketiga adalah Allah. Kalau ada tiga orang, yang keempat adalah Allah. Ya Abu Bakar, ma dhannuka bithnaini Allahu thalithuhuma? Wahai Abu Bakar, bagaimana kalau ada dua orang, yang ketiga adalah Allah? La tahzan innallaha ma'ana. Jangan kamu takut, Allah bersama dengan kita. Bagaimana Pak, kami ini dakwah di kampung sendiri. Loh kok sendiri? Lah Gusti Allah di mana? Kamu bukan sendiri. Bersama dengan siapa Hari Mulia? Allah. Ini di kampung tidak ada temannya Pak. Bukan tidak ada temannya. Allah bersama dengan siapa Hari Mulia? Bersama dengan kita. Perasaan ma'iyatullah ini bagaimana ada dalam diri kita? Allah bersama aku, Allah melihat aku, Allah bersama aku, Allah menolong aku, Allah merahmati aku. Kita duduk di sini karena ditolong oleh Allah. Kita keluar karena ditolong oleh Allah. Kita bisa menundukkan pandangan daripada perkara yang diharamkan oleh Allah. Ini karena pertolongan Allah. Kita bisa sholat karena rahmatnya Allah. Kita bisa berjalan karena pertolongan Allah. Terus dirasakan 24 jam. Allah melihat aku. Allah bersama aku. Allah menolong aku. Allah merahmati aku. Akhirnya Junaid al-Baghdadi menjadi orang alim besar. Jadi walinya Allah Hari Mulia. Bertahun-tahun aku menjaga hatiku. Setelah itu hatiku menjaga aku. Katanya Junaid al-Baghdadi, bertahun-tahun aku menjaga hatiku. Setelah itu hatiku menjaga aku. Hati kita perlu kita jaga Hari Mulia. Setiap diri kita ini menjadi seperti pengawal-pengawal yang menjaga pintu gerbang hati kita. Jangan ada ghairullah masuk di dalam hati kita. Jangan sampai ada selain Allah masuk di dalam hati kita. Dalam hati tumbuh kecintaan karena Allah, benci juga karena Allah. Kalau cinta karena Allah, karena benci karena Allah. Yakin kepada Allah, tawakal kepada Allah, ridho kepada Allah, sabar dengan ketetapan-ketetapannya Allah, syukur dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Ini tuntutan hamba. Hamba ini harus pasrah bongkoan kepada tuannya. Loyalitas hanya kepada dia. Siapa Hari Mulia? Allah. Cinta hanya karena Allah, rindu hanya kepada Allah. Walladzina amanu asaddu hubban lillah. Sesungguhnya orang beriman itu amat sangat cintanya kepada Allah. Amat sangat cintanya kepada Allah. Dalam iman itu mesti harus ada cinta. Ketaatan kepada Allah itu mesti disertai dengan gairah cinta di dalam hati. Senang, gembira, rindu kepada Allah. Kapan bisa berjumpa dengan Allah ini? Kok di dunia kok lama sekali ini, bagaimana ini? Tidak tahan saya di dunia ini. Kapan ini? Rindu hatiku terobati kapan ini? Cinta itu mesti melahirkan kerinduan Hari Mulia. Cinta itu satu gairah ingin bertemu dengan yang dicintai, dan rindu itu suasana untuk selalu bersama dengan yang dicintai. Kapan jumpa dengan Allah? Kapan Isya ini habis maghrib? Kapan sholat Isya? Habis sholat Isya, sholat Isya ingin lama-lama begitu. Kalau sudah zikir, ingin zikir panjang-panjang begitu. Saya itu ingin kalau siang panas, kata Sayyidina Ali, tidak ada yang kusenangi kalau kecuali musim panas yang terik, kemudian aku puasa kepada Allah SWT. Tidaklah aku ingin berjumpa siang karena aku ingin puasa, dan tidaklah aku ingin bertemu malam karena aku ingin sholat malam. Ini sahabat seperti itu, remulia. Kalau jam malam tiba, alhamdulillah, ini waktu berduaan dengan Allah SWT. Cinta itu adalah santapan ruh. Orang yang tidak punya cinta, ini ruhnya berada dalam kelaparan. Kurus kering. Cinta itu adalah obat penyembuh bagi ruh. Orang yang tidak punya cinta, sakit ruhnya. Cinta itu seperti api yang akan membakar seluruh perkara yang ada di dalam hati selain yang dicinta. Cinta itu harus melahirkan perkara bahwa kebaikan dia yang banyak itu dikira sebagai sedikit, dan pemberian daripada kekasih yang sedikit dikira banyak. Jadi kalau sudah kita ini korban banyak, dikira sedikit. Ya Allah, cuma 4 bulan ya Allah. Saya ini sebenarnya ingin keluar seumur hidup ya Allah. Tapi sama orang markas enggak boleh. Ini cuma diizinkan 4 bulan ya Allah. Habis 4 bulan nangis. Bukan habis 4 bulan malah merdeka. Nisab saya sudah terbayar. Bukan begitu. Ini habis 4 bulan sedih. Ya Allah, baru setahun ini saya keluar ya Allah. Ini pun kemarin taklim terlambat terus. Ampunilah aku ya Allah. Pemberian yang banyak dikira sedikit. Pengorbanan yang banyak dikira sedikit. Pemberian daripada kekasih yang sedikit dikira banyak. Satu orang dapat kurma dari Nabi, satu biji kurma. Kemudian dia bilang, Nabi kok memberi kurma cuma satu, ini apa? Akhirnya dia hidupnya susah. Yang satu lagi, dia dapat kurma Nabi satu. Alhamdulillah ini kurma dari Nabi ini. Ini jimat ini, kurma jimat ini. Alhamdulillah. Dari kekasih. Dari. Bagaimana? Insya Allah dari mulia. Karena itu orang yang jatuh cinta itu tidak pernah mengeluh kepada kekasihnya. Diberi panas, satu orang bilang kok panas mentok. Tembora jadi panas kok ini. Nah, ini mengeluh ini. Yang satu, kok anget mentok ya? Nah, anget dan panas beda ya? Anget. Jadi penak mentok. Alhamdulillah. Bosok adem kok wadem mentok. Yang satu lagi begitu dingin, alhamdulillah. Kok seger mentok ya? Nah, beda seger kalau wadem beda. Jadi ini orang jatuh cinta itu tidak ada, hidup mengeluh itu tidak ada. Kabeh alhamdulillah. Obatnya panas apa? Alhamdulillah. Obatnya dingin apa? Alhamdulillah. Wahai orang-orang yang senantiasa memuji Allah dalam keadaan senang dan susah, berdiri. Ini nanti bukan sekarang. Nanti di padang mahsyar ada pengumuman. Wahai orang-orang yang senantiasa memuji Allah dalam keadaan senang dan susah, berdiri. Maka segolongan orang berdiri. Habis berdiri dikatakan kepada mereka, masuk kamu ke surga tanpa hisab. Orang yang senantiasa memuji Allah dalam keadaan senang dan susah, masuk surga tanpa hisab. Alhamdulillah. Bagaimana? Insya Allah mulia. Mau jauh lah kau hujan. Alhamdulillah ini hujan ini pahala lebih banyak daripada tidak hujan ini. Nah, bukan kemudian loh, jauh lah kau terlambat. Ini gara-gara hujan ini. Loh hujan itu nikmat kok. mengeluh dengan nikmat bagaimana? Hujan ini nikmat dari mulia. Jangan kita mengkufuri nikmat. Ini bukan hujan yang salah. Kamu itu tidak punya payung. Itu jangan kemudian hujannya disalahkan. Alhamdulillah. Maka hidup ini jadi nikmat dari mulia. Hidup dengan kekasih. Hidup dengan gairah cinta. Apa itu cinta? C-I-N-T-A. La ilaha illallah. Cinta ini hari muliakan Allah Ta'ala. Obat penyembuh. Alhamdulillah. Dia mengorbankan apa yang dia miliki untuk yang dicinta. Kalau orang itu jatuh cinta, dia sanggup mengorbankan apa yang dia miliki untuk yang dicintai. Apa yang paling berharga yang kamu miliki? Harta, korbankan harta. Apa yang kamu cintai? Anak, korbankan anak. Apa yang kamu miliki? Nyawa, korbankan nyawa. Sehingga Maulana Umar beliau katakan, kerti-kerti marna, marti-marti karna, katanya. Dakwah-dakwah sampai mati, dan mati ketika dalam dakwah. Bagaimana? Insya Allah, Yang Mulia. Orang jatuh cinta itu apa yang dimiliki? Korbankan kepada yang cintai. Dan orang yang jatuh cinta, kita yang cinta kepada Allah itu, hatinya dipenuhi dengan ketakutan kepada Allah. Takut-takut kalau cintanya ditolak. Satu orang telah, orang soleh telah datang ke masjid ketika azan berkumandang. Begitu masuk masjid, pucat mukanya. Kemudian dia katakan, bila aku mendatangi masjid untuk memenuhi sholat, maka terasa olehku aku lebih hina daripada wanita-wanita yang haid. Katanya, wanita yang haid itu enggak boleh masuk di masjid. Lah aku, dosaku itu melebihi daripada wanita haid. Kotornya diriku itu melebihi wanita haid. Rasanya ini saya ini kotor masuk masjid. Maka masuk masjid dia pucat. Habis itu dia sholat dengan penuh ketakutan. Jalan di masjid itu pelan-pelan dan menundukkan kepala. Ini masjid ini istananya raja. Kok di masjid pelayan sana kemari bengak-bengok. Nggawa handphone-handphone. Karo ngomong bayanter melukam-laku. Coba di hadapan presiden di istana negara. Nggawa handphone melukam-laku ngalor-ngidul. Oh, ini batine presiden. Bocah kita tempiling kapok. La ilaha illallah. Ini di istana raja harus penuh dengan adab. Jangan teriak-teriak. Ada orang teriak-teriak ngomong keras-keras di masjid, maka sama Sayyidina Umar dilempar kerikil. Dilempar begitu, habis dilempar, jangan keras-keras. Masjid, jangan keras-keras. Ini di istana raja, hari mulia. Sholat dengan penuh kekhusyuan menundukkan apa namanya? Pandangan. Kemudian itu satu orang sholat itu habis sholat assalamualaikum kanan assalamualaikum kiri ditutupi mukanya. Mengapa kamu sholat kok kamu tutupi mukanya? Karena aku mendengar satu hadis Nabi, siapa orang yang sholatnya tidak sempurna maka akan dilemparkan itu sholat ke mukanya seperti gombal dilemparkan. Aku takut sholatku dilemparkan kepadaku maka aku tutupi mukaku. Maksudnya. Karena dia merasa senantiasa diawasi oleh Allah, bersama dengan Allah. La ilaha illallah. Cinta kepada Allah itu ada buktinya. Bagaimanakah pembuktian cinta kepada Allah? Allah SWT berfirman dalam Al-Quran yang mulia, Qul in kuntum tuhibbunallah, fattabi'uni yuhibbukumullah, ayaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah ya Muhammad, bila kamu cinta kepada Allah, maka ikutilah aku, maka Allah akan cinta kepadamu dan mengampuni dosa-dosamu. Maka bukti cinta adalah mengikuti kehidupan suci Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siang kita berbeda dengan siang-siangnya orang-orang ghairul Islam, hari mulia. Pakaian kita berbeda, siang kita berbeda, malam kita berbeda, rumah kita berbeda. Cara makan kita berbeda. Ikut Nabi. Baru Allah akan cinta kepada kita. kalau kehidupan kita mengikuti kehidupan suci Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sunnah Nabi adalah sumber hidayah. Sunnah Nabi adalah sumber kecintaan Allah kepada kita. Sunnah Nabi lebih berharga daripada surga. Kalau surga itu untuk kesenangan nafsu kita, sunnah Nabi akan mendatangkan kesenangannya Allah. Senangnya Allah dan senangan kita lebih tinggi mana? Lebih tinggi kesenangannya Allah. Dan sunnah Nabi akan menjadi sebab ridhonya Allah. Maka kita hidupkan sunnah Nabi dalam kehidupan kita. Bagaimana? InsyaAllah, Rimulia. Ya Allah, saya pakai kopiah ini karena cintaku kepadamu dan cintaku kepada kekasihmu Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terimalah kopiahku ini ya Allah, sehingga kopiahku ini menjadi tambahan hidayah bagi diriku, keluargaku, anak keturunanku sampai di kiamat dan umat manusia dan jin sualam sampai di kiamat. Ya Allah, saya makan tangan kanan ini ya Allah karena cintaku kepadamu dan karena cintaku kepada kekasihmu Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terimalah saya makan dengan tangan kanan ini ya Allah, sehingga ini menjadi tambahan hidayah bagi diriku, keluargaku, anak keturunanku sampai hari kiamat. Dan jadikanlah ini, penerimaan makan dengan tangan kanan ini, menjadi tambahan hidayah, sebab hidayah bagi manusia dan jin seluruh alam sampai hari kiamat. Ya Allah, ini jenggotku ini ya Allah, ini karena cintaku kepadamu dan cintaku kepada kekasihmu Nabi aku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terimalah ya Allah, ini bukan karena gaya ini. Bukan, karena cinta kepada siapa? Allah, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya pakai sandal kanan ini karena cintaku kepadamu ya Allah, cintaku kepada kekasihmu Nabi aku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terimalah ya Allah, jadikanlah ini menjadi tambahan hidayah bagiku, keluargaku, anak keturunanku sampai hari kiamat, umat manusia dan jin sualam sampai hari kiamat. Karena sunnah itu mendatangkan hidayah. Wa in tuti'uhu tahtadu. Bila engkau ittiba, engkau taat, engkau akan dapat hidayah. Ya Allah, ini siwak ini yang saya pakai siwak. Mana siwak? Mana siwak Arimulia? Ini siwak ini lebih berharga daripada Amerika Arimulia. Walaupun tinggal separuh ini Arimulia, ini lebih berharga daripada Amerika. Karena ini diterima oleh Allah SWT mendatangkan cintanya Allah. Terimalah ya Allah, ini menjadi tambahan hidayah bagi diriku, keluargaku, anak keturunanku sampai hari kiamat, umat manusia dan jin sualam sampai hari kiamat. Bagaimana? InsyaAllah Rimulia. Saya lepas baju kiri ini karena cintaku kepadamu, karena kekasihmu Muhammad SAW. Kalau melepas baju sebelah kiri, ini aku lakukan karena cintaku kepadamu, kepada kekasihmu Nabi aku Muhammad SAW. Terimalah ya Allah, jadikan yang jadi tambahan hidayah bagi diriku, keluargaku, anak keturunanku sampai hari kiamat, manusia dan jin seluruh alam sampai hari kiamat. Kalau seluruh amal-amal kita kita lakukan dengan dasar karena Allah, kecintaan kepada Allah, kepada Nabi aku Muhammad SAW, dan kita mengharapkan hidayah tambahan hidayah bagi diri kita, keluarga kita, anak-anak kita sampai hari kiamat, manusia dan jin seorang sampai hari kiamat, maka orang yang beramal seperti itu dari diri dia menyebar hidayah, cahaya hidayah menyebar ke seluruh alam, menyebar hidayah dari dia seluruh alam, ujung-ujung dunia akan terpancar hidayah daripada jasad dia yang bergerak, sehingga orang yang melihat dia akan dapat hidayah, orang yang dilihat dapat hidayah, muamalah dia akan menjadi sebab hidayah, perkawinan dia akan jadi sebab hidayah, rumah dia menjadi sumber hidayah, anak-anak dia menjadi sumber hidayah. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Seluruh amal itu bergantung dengan niatnya. Karena itu kita mesti punya niat yang besar kepada setiap amal-amal kita. Terimalah amalku ya Allah, jadikanlah amalku ini menjadi tambahan hidayah bagi diriku, keluargaku, anak keturunanku sampai hari kiamat, manusia dan jin seluruh alam sampai hari kiamat. Bagaimana? InsyaAllah ribu ya? Tamu datang, jamaah datang di kampung kita, bilang sama istrinya, wah istriku, ini jamaah datang, jangan lupa kamu buatkan kopi hidayah. Kopi apa? Hidayah. Istrinya diberitahu, niatkan dalam hati, ya Allah, saya buat kopi ini karena cintaku kepadamu, cintaku kepada kekasihmu Nabi Agung Muhammad SAW. Terimalah kopiku ini ya Allah, sehingga menjadi tambahan hidayah bagi diriku, keluargaku, anak keturunanku sampai hari kiamat, dan manusia dan jin seorang sampai hari kiamat. Masya Allah, akhirnya kopi dikirim ke masjid dari mulia. Jamaah yang niatnya 40 hari langsung berubah jadi 4 bulan. Karena yang ikhram itu semua niatnya seperti itu. Allah. Bagaimana? Insyaallah ya mulia. Sunah-sunah Nabi kita hidupkan dalam kehidupan kita, dan kita bawa ini sunah Nabi ke seluruh alam. Keyakinan kepada Allah, kecintaan kepada Allah, kecintaan kepada Rasulullah SAW, sunah-sunah Nabi kita bawa dalam kehidupan kita, dan kemudian kita bawa ke seluruh alam. Bagaimana agar sunah Nabi hidup di Jepang, di Hong Kong, Korea, Cina, Mongolia, Kazakhstan, Uzbekistan, Turkistan, Tajikistan? Bagaimana nih jamaah-jamaah dikirim ke sana untuk menghidupkan agama, keyakinan kepada Allah, menyebarkan Islam, menyebarkan la ilaha illallah. Kirim ke Moskow, kirim ke Norwegia, kirim ke Skandinavia, kirim ke Vatikan, kirim ke Roma. Jauhlah itu di gedungnya Paus, jauhlah ya mulia, biar Pausnya keluar 4 bulan. Allah. Kirim jamaah ke Vatikan untuk buat jauhlah taklim di depan-depan taman itu, gedung kepausan di Vatikan sana. Habis itu Paus lihat, ada apa itu? Kok ada memancar cahaya seluruh alam itu? Siapa itu? Kemudian diduduk taklim. Habis duduk taklim, bagaimana kalau saya keluar 4 bulan katanya. Allah. Ini sebentar lagi seperti itu. Hari mulia. Sebentar lagi seperti itu. Coba kemarin ada Paus kok berhenti, kemudian tersebar kabar katanya masuk Islam. Ini karena hidayah orang yang niat hidayah, fikir hidayah seluruh alam, sehingga gedung-gedung Vatikan pun akhirnya diterobos oleh hidayah. Kirim jamaah ke Amerika. Bentuk jamaah jalan kaki kirim ke New York, dan tidak terkesan dengan dunianya orang Amerika. Dunia itu hari mulia di mana-mana sama saja. Oh, ini mobilnya bagus. Mobil apa? Mobil itu dari Seng. Mobil itu dari Seng, bodinya dari Seng, kemudian itu kerangkanya dari besi, dari aluminium, kemudian dilenggok-lenggik diberi nama Fortuner. Padahal Seng itu bannya dari karet, dari getah karet dari Lampung, Sumatera, itu getahnya dideresi sama itu yang di sana. Jadi mulia, kemudian untuk ban nanti kalau jebol ya dibuang itu, kemudian diberi nama Mercedes Benz, Fortuner, Innova, lama-lama rongsoan, regone kiloan. Nah, dunia itu seperti itu. Karena itu jangan kita takjub dengan dunia. Biasa saja dunia. Biasa saja. Ya tapi kan enak pak, bisa kemana-mana. Enak kalau punya. Ya yes, orang-orang itu sawang sinawang. Kalau naik ke Sumber Kencono kan malah hebat, lebih besar. Iya kan? Sumber Kencono lebih besar sampean. Nggak mikirkan ganti uli, nggak mikirkan ban bocor. Itu yang punya mobil mikir ganti uli. Belum lagi kalau keserempet. Kalau keserempet, hatinya ikut keserempet dari mulia. Mobil anyar, nyerempet, jadi piye dong. Begitu nabrak becak begitu, yang ditolong bukan tukang becak. Didelok bemperi. Kebesi atau pora? La ilaha illallah. Maka kita pergi ke seluruh alam dan tidak berhadap dengan dunianya ahli dunia. Bagaimana? Insyaallah ya mulia. Orang yang akan menaklukkan dunia itu orang yang tidak ada dunia di dalam hatinya. Orang butuh aku. Makhluk. Bagaimana? Insyaallah ya mulia. Bentuk jamaah kirim ke Amerika. Bentuk jamaah jalan kaki dari Miami kemana lagi? Florida, itu pergi ke New York, Washington, nanti itu ada peta itu kita buat nanti, kita kirim jamaah. Bagaimana? Insya Allah ya mulia. Kita mau tundukkan Amerika, kirim jamaah jalan kaki sebanyak-banyaknya ke Amerika. Sekarang jamaah sedang bergerak di Amerika, di Kanada. Sekarang jamaah kita dikirim ke Brasilia hari mulia, rombongan dikirim ke Turki, mau masuk ke Yunani. Nanti bulan Juni ada istimewa Eropa Timur di Yunani. Kita mau buat kecil ini dunia hari mulia. Kita mau buat dunia ini seperti medan catur itu. Mana mau disekat dunia ini? Hari muliakan Allah SWT, kemenangan umat Islam ini bukan karena hartanya. Bukan karena banyaknya jumlahnya umat Islam, bukan. Karena pertolongan Allah. Kalau dalam hati umat Islam ada keyakinan yang sempurna kepada Allah, kecintaan kepada Nabi Agung Muhammad SAW, dan kerinduan kepada negeri akhirat, tidak berhajat dengan dunianya di dunia. Dan kemudian dia satu hati dan kasih sayang, maka Allah akan tolong mereka. Bagaimana? Insyaallah hari mulia. Hari muliakan Allah Subhanahu wa taala. Demikian tugas yang Allah berikan kepada kita, tanggung jawab setiap orang daripada umat ini untuk menghidupkan agama di seluruh alam. Allah telah memberi kepada kita dakwah dan doa. Ya ayyul mudaththir kum fa'andir. Wahai orang bersiul, bangun beri peringatan. Bukan duduk memberi peringatan, bangun memberi peringatan. Lusa ini sudah memberi peringatan. Ya, tapi kamu pasti duduk, belum bangun. Bangun, bergerak. Ciri daripada dakwahnya Nabi Agung Muhammad SAW adalah bergerak, mendatangi. Orang-orang ahli neraka akan bertanya, penjaga-penjaga neraka akan bertanya kepada orang-orang masuk neraka, alam ya'tikum nadhir, belum datangkah kepada engkau pemberi peringatan? Alam ya'tikum rusulun minkum yasluna 'alaikum ayati wa yundirunakum liqa'a yaumikum hadza. Apakah belum datang kepada engkau pemberi peringatan? Apakah belum datang kepada engkau rasul yang akan membacakan ayat-ayat kami dan mengabarkan tentang pertemuan ini? Mendatangi hari mulia. Dakwahnya para nabi itu pertama adalah tauhid, yang kemudian adalah bergerak mendatangi. Rumah-rumah didatangi. Bagaimana? Insyaallah hari mulia. Datang. Assalamualaikum. Mbah, kulo mbah. Datang. Mana obat tadi? Kangen kalian jenengan. Dengareni katanya. Kok tumben katanya. Kemudian masuk, alhamdulillah. Mbah, kanca-kanca masjidan iku remen kalian jenengan. Jenengan rong dino mboten menteng ngono digoleki. Sakit napa to, Mbah? Iki lho. Mungkin asam urat iki. La ilaha kalau ada yang tidak datang masjid dicari, bagaimana? Insyaallah yang mulia. Cari. Yang tidak datang ke masjid dicari, dicari, didatangi. Ya le, aku tak yang masjid mau nawis ikhlas, katanya. Nanti saya ke masjid, insyaallah kalau sudah ikhlas. Wah ini berat ini, bagaimana kalau begini nih? Allah Akbar. Besok didatangi lagi, Mbah, sudah ikhlas atau belum? Rodok, sudah rodok-rodok ikhlas. Tidak apa-apa Mbah, belum ikhlas tidak apa-apa. Yang belum ikhlas diikhlas-ikhlaskan dan minta kepada Allah biar ikhlas. Nunggu ikhlasnya repot kita nih. Kapan kita ini beramal ikhlas dari mulia? Yang enggak ikhlas enggak apa-apa, diikhlas-ikhlas. Saya kalau sudah ikhlas nanti keluar. Sekarang ini belum ikhlas saya, belum keluar, belum ikhlas. Enggak ikhlas enggak apa-apa, diikhlas-ikhlaskan. Minta kepada Allah biar diberi ikhlas. Nunggu ikhlas lama itu nanti, iya kan? La ilaha. Wong kita ini belajar semua, belum ikhlas minta ikhlas, belum sabar minta sabar. Kita ini masih keras, enggak apa-apa, minta dilembutkan oleh Allah. Allah berfirman kepada nabi-nabinya ketika itu, kepada Nabi Isa alaihissalam kalau tidak salah, wahai Isa, akan datang di umat akhir zaman, mereka tidak punya ilmu dan tidak punya ilmu, tidak punya ilmu dan tidak punya kelembutan, tapi mereka mendakwahkan agamaku. Maka Nabi bertanya kepada Nabi Bani Israel ketika itu, bertanya kepada Allah, ya Allah, bagaimana mereka tidak punya ilmu dan tidak punya helm, tidak punya ilmu dan tidak punya kelembutan, tetapi mereka mendakwahkan agamamu? Maka Allah katakan, mereka tidak punya ilmu dan mereka tidak punya kelembutan, tapi mereka akan aku bagi ilmuku dan kelembutanku. Jadi kalau ada orang bilang ini orang dakwah kasar-kasar, itu memang dari dulu Allah sudah bilang. Itu memang orangnya itu kasar-kasar, mantan preman, mantan itu orang jalanan, perempatan, enggak apa-apa. Hari mulia, kita ini belajar, ya kan? Belajar. Siapa orang yang baik angkat tangan? La ilaha illallah. Kita ini belum baik hari mulia. Insanul kamil itu Kanjeng Nabi, sahabat-sahabat itu orang yang dijamin radhiyallahu anhum. Kita ini orang banyak salah. Yang penting kita belajar terus. Bagaimana? Insyaallah hari mulia. Bergerak seluruh alam. Datangi semua orang. Polisi-polisi, tentara-tentara datangi di kantor-kantornya, di markas-markasnya. Pak polisi, sampean itu paling cocok mendakwahkan agama. Lah kok bisa? Iya, sampean ini punya dua kebaikan. Pertama, siap berkorban dan ketaatan. Itu polisi itu punya dua perkara. Satu, siap berkorban. Yang kedua, ketaatan. Polisi dan tentara. Kirim timur-timur, siap komandan. Kirim Aceh, siap komandan. Kirim Papua, siap. Kirim 4 bulan. Insyaallah. Nah, itu Pak polisi itu siap terus. Tidak ada bilang pikir-pikir dulu lah Pak. Tidak ada begitu. Siap, siap. Nah, itu Pak polisi. Paling cocok dakwah polisi ya demulia. Allah. Paling cocok dakwah dukun pijet. Dukun pijet itu kalau sudah dipegang sama dukun pijet tidak bisa lari kemana-mana itu. Pak ini kok sakit kenapa? Tenang aja Pak, nanti buat jamaah jalan kaki insyaallah. Ini kalau istiqomah ke masjid insyaallah nanti pegel linu, encok rematik, asam urat, kolesterol linu-linu hilang kabeh insyaallah. Ngomong sampean tukang pijit atau tukang ngomong toh? La ilaha illallah. Enggak apa-apa ngomongnya yang seger-seger begitu, ya toh? Tukang pijit paling cocok dakwah. Paling cocok dakwah Pak guru. Masuk kelas mulai ngomong dia. Anak-anak sekalian, otakmu siapa yang buat? Allah. Siapa yang memandikan kamu? Allah. Masa depan kamu tidak dari selembar kertas namanya ijazah, tapi masa depan kamu dan rezeki kamu itu di tangan Allah. Kamu jangan iman dengan ijazah. Siapa yang mengajari kamu iman dengan ijazah? Kalau iman dengan ijazah, syirik itu. Wah, gawat sekali ini Pak Guru. Pak Guru agak gawat ini katanya. Allah. Ini baru keluar 3 hari Pak Guru ngejos. Saya kemarin itu ketemu dengan satu sekolahan di mana itu guru apa penasihat di mana itu Sumatera Barat. Itu beberapa sekolah di sana buat peraturan. Anak-anak berangkat sekolah dalam keadaan berwudu katanya. Ini karena dia ada pikir dakwah kan, maka di beberapa sekolah itu dibuat anak-anak berangkat sekolah dalam keadaan berwudu. Begitu masuk ke sekolah langsung sholat duha. Setelah sholat duha masuk ke kelas. Sebelum masuk ke kelas, guru sudah di depan kelas. Kepala sekolah pintu gerbang dan guru-guru di depan pintu kelas. Jabat tangan kepada murid-murid. Murid belum datang, guru sudah di depan pintu kelas. Kemudian habis itu dibagi itu Al-Qur'an. Baca satu lembar, dua lembar Al-Quran setiap sebelum mulai pelajaran. Satu lembar, dua lembar ini dibaca selama 15 hari. Jadi 15 hari itu dibaca terus-menerus, 15 hari baca terus, akhirnya hafal dia. Kalau sudah satu lembar ini selesai, diberikan lembar berikutnya, berikan lembar berikutnya. Akhirnya itu anak-anak sekolah banyak yang belum hafal semuanya, tetapi banyak hafalannya meningkat. Dan yang dulu biasanya ke sekolah itu gonceng temannya perempuan, sekarang tidak berani. Nanti wudunya batal. Oh, ini batal nanti. Nah, akhirnya tidak berani, nanti wudunya batal. Bagaimana kalau sekolah kita buat begitu? Insya Allah. Pak guru sebelum anak-anak datang sudah di depan pintu kelas. Kepala sekolahnya di depan pintu gerbang. Anak-anak berangkat dalam keadaan berwudu. Masuk sekolah langsung sholat dua rakaat dulu, sholat duha di musala masjid sekolahan. Allah. Ini pendidikan akhlakul karimah. Jadi anak dididik, anak-anak dididik iman, akhlak, kejujuran. Kejujuran itu tidak akan bisa kecuali dengan perasaan Allah melihat aku, Allah bersama aku, Allah menolong aku, Allah merahmati aku. Bagaimana? Insyaallah hari mulia. Ini anak-anak sekolah. Nanti pegawai negeri kalau kita buat begitu bagaimana? Pegawai negeri rangkap dalam keadaan berwudu. Nah, masuk kantor sholat duha dulu. Masya Allah. Kepalanya sudah datang duluan. Direkturnya datang duluan. Buat contoh yang baik. Masya Allah. Kalau begitu insya Allah kebaikan akan menyebar hari mulia. Kebaikan akan menyebar. Agama yang akan memperbaiki manusia itu agama. Hanya agama yang akan memperbaiki. Yang lain tidak akan mampu, tidak akan mungkin. Hanya dengan iman. Bagaimana? Insya Allah hari mulia. Sholat dijaga. Begitu duhur berhenti, semua sholat duhur berjamaah. Habis duhur ada taklim. Allah. Rumah-rumah dibuat taklim. Setiap rumah punya tempat musola kecil di rumahnya untuk taklim bersama dengan keluarganya. Sholat-sholat sunnah bagi laki-laki dan sholat fardu bagi perempuan paling baik di rumah. Bukan berarti di masjid tidak boleh, boleh, tapi paling baik di rumah. Taklim dibuat di sana. Halaqah Quran, taklim fadilah amal, kemudian 6 sifat para sahabat, diceritakan sifat-sifatnya para sahabat. Yang Rasulullah SAW mengatakan sahabat-sahabatku bagikan bintang-bintang. Aminu kama amanan nasu, berimanlah engkau sebagaimana imannya manusia. Maksudnya sahabat. Dia yang Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni dosa-dosanya. Sebagian dari mereka sudah dikabarkan surga mereka. Rasulullah ketika Isra dan Mi'raj, beliau turun di Mekah dan kemudian bercerita, di surga aku melihat istana seorang pemuda Quraisy. Aku sebenarnya ingin menengok ke dalam, tapi tidak jadi. Karena aku diberitahu ini istananya Umar bin Khattab dan aku tahu engkau pencemburu wahai Umar bin Khattab, katanya. Ya Rasulullah, masa aku marah kepadamu, katanya. Ini Umar bin Khattab sudah ada itu istananya. Khadijah radhiyallahu anha diberitakan sudah istananya ada di surga. Maka kita mau ceritakan kisah-kisahnya para sahabat di rumah-rumah kita setiap hari. Bagaimana? Insyaallah yang mulia. Halaqah Quran, kemudian taklim fadilah amal, kemudian sifat-sifat para sahabat, kemudian tazkir, bagaimana untuk mengamalkannya, dan kemudian diakhiri dengan musyawarah di setiap rumah-rumah kita. Siapa besok yang taklim, siapa besok yang 6 sifat, bagaimana pagi nanti istighosahnya. Hari mulai, kalau bisa di setiap rumah ada istighosah, jam 3 pagi, jam 3 pagi bangun tidur tahajud, kemudian zikir bersama. Istighfar untuk umat ini, mengistighfari diri kita, keluarga kita, dan mengistighfari umat ini. Umat ini tidak akan turun azab kepada mereka kalau 3 amalan ada di satu kampung. Pertama, masjidnya makmur. Yang kedua, silaturahmi hidup di sana. Yang ketiga, malam hari ketika sahur mereka beristighfar kepada Allah. Jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayolah kita hidupkan di rumah-rumah kita. Bagaimana? Insyaallah dimuliakan. Di masjid-masjid, di sekolah, di rumah-rumah. Kita hidupkan dakwah dalam bidang kehidupan kita masing-masing. Sekolah-sekolah, di kantor-kantor, di perusahaan-perusahaan, di pasar-pasar. Sebelum buka toko pasar, di pasarnya itu taklim dulu di pasar-pasar. Sekolah-sekolah demikian juga. Sehingga seluruh lapisan kehidupan kita ada kaitan dengan amal masjid. Ada kaitan dengan amal masjid. Sehingga rahmat Allah yang tercurah-curah daripada masjid akhirnya mengalir ke rumah-rumah kita, ke sekolah-sekolah kita, ke kantor-kantor kita, ke perusahaan-perusahaan kita, ke sawah-sawah kita. Sama sekali dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dakwah ini mudah, menyenangkan, pahalanya besar, mendatangkan pertolongan Allah. Dakwahnya apa? Mudah, menyenangkan, pahala besar, mendatangkan pertolongan Allah. Mudah. Orang pincang bisa, orang buta bisa, sampai orang bisu bisa dakwah hari ini. Kemarin rombongan bisu telah dikeluarkan 4 bulan. Coba. salah satu orang bisu yang kemarin keluar 4 bulan itu dari Bogor. Kemarin saya baru pulang dari Bogor, saya datang di sana beberapa hari sebelum itu, orang bisu yang baru keluar 4 bulan itu meninggal dunia. Dan ketika dia meninggal dunia itu dengan mengucapkan la ilaha illallah, dengan isyarat, la ilaha illallah itu ada isyaratnya. Dan dia mengisyaratkan tentang la ilaha illallah sebelum dia meninggal dunia. Coba orang-orang bisu akhirnya keluar juga di jalan Allah. Hari mulia. Hari mulia karena Allah Ta'ala, kita pegang ini usaha agama sampai akhir kehidupan kita. Bagaimana? InsyaAllah hari mulia. Jamaah-jamaah negeri jauh mau kita kirim. Di Jakarta mungkin ada sekitar 70 jamaah negeri jauh mau diberangkatkan. Sudah siap-siap buat permintaan visa-visanya. Dari hasil istimak Jakarta kemarin kurang lebih sekitar 70-90 jamaah mau diberangkatkan. Negara-negara seluruh dunia ini kurang lebih 270. Hari mulia. 270, ini sudah 70-90. Semoga tahun depan ini Allah beri kekuatan kepada kita semuanya untuk bergerak ke sualam. Bagaimana? InsyaAllah hari mulia. Keluar ke ujung-ujung dunia, negeri-negeri yang paling jauh. Keluar ke negeri Mekah dan Madinah. Supaya batu-batu dan malaikat-malaikat yang ada di Mekah dan Madinah menjadi saksi kepada kita, sebagaimana mereka menjadi saksi kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agama ini akan kembali ke Mekah dan Madinah, sebagaimana ular kembali kepada liangnya. Maka bentuk jamaah pergi ke Mekah Madinah. Jamaah Masdud 40 hari, sekarang sudah disiapkan untuk berangkat ke Mekah Madinah. Hari muliakan Allah SWT, kita siapkan diri kita untuk bergerak seluruh alam. Bagaimana? InsyaAllah hari mulia. Bekal sudah disiapkan, tinggal kita ambil saja. Di mana? Gudang khazanahnya Allah. Kita punya Yasin, kita punya Fatihah, kita punya Waqiah. Kita punya amalan sholat. Dan semuanya itu, hari mulia, merupakan pintu pembuka pertolongan Allah SWT. InsyaAllah kita niat semua negeri jauh hari ini. Bagaimana? Yang niat tahun ini ke depan. Negeri jauh tahun ini ke depan. Monggo, bismillah. Negeri jauh tahun ini. Mungkin-mungkin dipun gampilakan kali sosial. Monggo, Pak. Yang negeri jauh. Monggo, untuk tahun ini. Ke depan sama Pak Abdul Tony. Silakan. Yang niat ke negeri jauh untuk tahun ini. Silakan. Yang di utara, di tengah. Negeri jauh, monggo. Mari-mari kita membentuk jamaah masrot ke Jerman dan ke Inggris, Yang Mulia. Insyaallah. Monggo. Negeri jauh. Mari-mari bismillah. Amalan ini bermula dengan niat ke sekalian. Pokoke niat mawon itu kertas-kertas sama beki jenenge sampean. Gitu kan. Berangkatnya mungkin Gusti Allah sing berangkatne. Sing penting sak niki niat mawon. Nggih, monggo. Gratis, niat gratis niki. Sudah mau nggih di sana. Nggih. Niki teng Sudan pun damel mboten visa. Sudan tidak pakai visa, Jepang tidak pakai visa, Turki tidak pakai visa. Nggih toh? Ini semua mau dibudahkan. Dunia ini nanti visa-visa mau dihapus semua hari mulia. Mungkin paspor juga mau dihapus. Tinggal satu saja. La ilaha illallah. Memang ini dunia mau dijadikan satu kampung hari mulia. Seperti dulu tidak ada paspor dulu tidak ada dulu. Ini sebentar lagi mau buat begitu. Banyak negara ini sekarang sudah dibuka visa sudah buka. Monggo. Nggih, Kingsun sekawan. Pak Yusuf, Bedo Timur, Sarbongani untuk tahun ini. Silakan. Belum ada. Dari Bendo Timur. Monggo, rombongan Bendo Timur. Sing sambung tahapan. Kali jemaah Pak Mansur, Sasi Songo. Kita sudah di depan. Ke Amerika nih rencana nih. Monggo, bismillah. Nggih. Negeri jauh saya dan gunung niku ketoke dhuwur. Tapi maksud diparani. Lah kok akhirnya sing marani yang diuri gunung. Gitu. Kalau kita naik gunung itu lama-lama gunung di bawah kita. Loh, ternyata saya dengan gunung tinggi saya. Kalau kita naik ke gunung itu lama-lama loh, kok gunung lebih tinggi dari saya. Ini gunung di bawah kaki saya. Negeri jauh itu kelihatannya jauh begitu, setelah didatangi dekat juga ternyata. Masyaallah. Masdurat negeri jauh, monggo. Masdurat negeri jauh. Mari, mari, mari. Bismillah. IPB, IPB. India, Pakistan, Bangladesh, monggo bismillah. Ini kita akan ada musyarah Indonesia, Jur Indonesia di Nizamuddin. Nanti bulan September ada Jur Indonesia di Nizamuddin. Silakan, mari Pak yang ke India, Pakistan, Bangladesh untuk tahun ini supaya berdiri ke depan. Silakan. Nanti ada Jur Indonesia bulan Oktober 24 sampai 27. Oke, Oktober, monggo. Monggo, silakan. Monggo, niat, niat. Masya Allah. Kalau Pak Anas beri tengah jeng. Napa-napa digampang nih cani ki. Paspor sedino foto dan gaji, gitu. Tiket-tiket ni dimurah nih cani ki. Oh, enggak pun. Enak nih niki. Sedoyo niki geng gampang nih tiang-tiang dakwah, insya Allah. Waktu ini suwe-suwe entek ditunggu ini turu dengan cuci dulu kalau entek tau waktu betul gak ada waktu dulu loh Pak. Iya, monggo. Bukan tau, yang penting niat mawon. Oh, betul apa-apa niat mawon. Iya. Oh, daftar sedoyo insya Allah. Iya, monggo Pak. Alon-alon, masya Allah. 4 bulan cash monggo. 4 bulan sing badhe berangkat nggih. Bismillah. Monggo jumeneng, sing 4 bulan jumeneng, mari berdiri berdiri. 4 bulan berdiri, berdiri dulu. Nggih, mari 4 bulan, 4 bulan berdiri. Nggih, latih jumeneng Pak, jumeneng nggih, jumeneng, jumenengin. 4 bulan berdiri. Nggih, 4 bulan berdiri, mari mari Bapak. Masyaallah. Nggih, mari mari mari mari. Terus maju ke depan, mari. Kasih jalan Pak, tolong kasih jalan, kasih jalan, kasih jalan. Kasih jalan. Masyaallah, kasih jalan. Mari-mari Bapak sekalian. 4 bulan, 4 bulan, monggo 40 hari, 40 hari bisa berdiri, berdiri. Cuma hari yang 40 hari. Kayak 4 bulan, 40 hari, monggo 40 hari pun di. Ini benar Pak, monggo sebenarnya. 40 hari, berdiri dulu di situ Pak. Teman-temannya mana temannya? Nggih. Jumeneng mereka Pak, jumeneng nggih, jumenengin, jumenengin. Misale kancane mengke entas njet. Jumeneng, jumeneng. Jumeneng berikutin. Kancane bundi kancane. Jumeneng jumeneng. Berdiri. Berdiri. Nggih. Ngantos kancane pun. Bundi. Masyaallah. Kancane 40 hari mari, mari. Monggo yang 40 hari Pak, monggo silakan. Mboten jamu. Nah sekarang dosa dinten niki. Mbah Kong di kancane niki. Nggih, monggo. Terus ke depan Bapak. Tahun setahun yang kurang setahun. Setahun setahun mari. Ada beberapa orang yang setahun? Kawan-kawan dari Ustaz yang baru setahun, yang sisa masa dan yang mau baru mulai dibesarkan ke depan. Setahun sisa masa Ustaz baru Memo. Mulai yang setahun mari. Tanggal 28 Maret nanti ada pertemuan ulama, alumni pesantren dan ulama di sini tanggal 28 tanggal 28 apa? Maret nggih. Jadi nanti sampaikan kepada bapak-bapak ke mahalahnya masing-masing bahwa nanti tanggal 28 Maret ada pertemuan ulama dan alumni pesantren. Insya Allah nanti akan pengeluaran jamaah. Kemudian terakhir ini ada jamaah 3 hari Pak Basirun ke Banyuwangi. Jamaah akan ke Banyuwangi, monggo 3 hari ke jauh ke Banyuwangi bersama dengan Pak Basirun ke depan. Mari, yeah, ditunggu sama Pak Basirun ini. Tiga hari zaman Pak Basirun, kemudian yang akan keluar masturut minggu ini dengan Pak Zubair di sebelah selatan. Yang akan keluar masturut minggu ini 3 hari, 15 hari, 10 hari, 40 hari ke depan. Tafakut insya Allah bawa bapaknya. Sisa masa monggo. Sisa masa mari. Sisa masa yang ada sisa masa. Sisa masa ke depan 10 hari, 15 hari, berapa hari saja sisa masa. Mari sekalian yang sisa-sisa masa, mari sisa masa ke depan, mari yang sisa-sisa masa masih ada masa beberapa hari ke depan, Mari jamaah-jamaah yang di sisa masa. Jamaah-jamaah sisa masa. Ke depan. Yang sisa hidup, ini sisa hidup insyaallah. Sisa hidup semua insyaallah. Kita mau gunakan sisa hidup kita untuk perjuangan agama. Bagaimana? Insyaallah yang mulia. Dakwah niat untuk diri kita sendiri, niat untuk islah diri, dimulai daripada diri kita, keluarga kita, lingkungan kita. Dakwah dengan kasih sayang, dengan kelembutan, dengan senantiasa doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana? Insyaallah yang mulia. Semoga Allah beri kemudahan kepada kita. Sekarang kita buat alaqah 2-3 untuk dakwah satu dengan yang lain insyaallah. Sebelum nanti kita berkumpul dengan Zoom kita masing-masing. Mari sekalian, kita satu dakwah dengan satu dengan yang lain.